Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akhidah, mendebarkan syariah. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'an. Kaum muslimin dan muslimah, pendengar Radio Muslim Yogyakarta dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan materi pengantar kajian kita dalam pembahasan khulu'. Dan tidak semua permintaan cerai dari istri itu statusnya khulu. Permintaan cerai dari istri itu berstatus khulu, manakala ada kompensasi finansial yang diberikan oleh istri kepada suami. Nah, berapa besaran kompensasi finansial tersebut? Di sini dibahas oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala di kitabnya, di bukunya Mahnajus Salikin. Beliau sampaikan, wa yasihu fi kulli qalilin wa katsirin. Sah kompensasi tersebut sah dalam dalam bentuk harta baik nilainya sedikit ataupun banyak. Nah, diberikan kepada suami, suami seperti apa yang yang berhak untuk menerima iwat atau kompensasi, kemudian sehingga khulu itu sah. Jawabannya, mimman yasihu talaquhu, manakala pihak suami adalah suami yang sah menjatuhkan talak karena dia bukan gila atau lainnya. Maka di poin ini di matan Manhajus Salikin dijelaskan tentang iwadul khulu', kompensasi yang wajib diberikan oleh pihak istri kepada suami supaya ini disebut khulu'. Maka iwad tersebut itu bisa nilainya sedikit, bisa tergantung kesepakatan, boleh jadi qalilin minal mal, harta dalam nilai yang kecil, wa katsirin, ataukah harta dalam nilai yang besar. Maka sah iwat atau kompensasi khulu' bima dafa'ahu laha, dengan akumulasi total semua pemberian suami kepada istrinya. Maka suami pernah memberikan mahar nilainya sekian, pernah memberikan hadiah nilainya sekian, hibah nilainya sekian, diakumulasikan. Maka disepakati nilainya adalah sama dengan besaran pemberian suami kepada istrinya. Atau aktsar minhu, atau nominalnya lebih besar lagi. Jadi total hadiah-hadiah plus hibah 10 juta. Misalnya 10 juta, tambah jadi 15 juta boleh. Au aqall atau kurang dari itu, tergantung kesepakatan. Misalnya diakumulasikan pemberian mahar dan pemberian suami kepada istrinya total 10 juta. Namun disepakati 8 juta saja. Itu satu hal yang boleh. Dalilnya li umumi qaulihi ta'ala, karena firman karena dalil dalam masalah ini bersifat general. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, jika kalian para suami istri tidak khawatir tidak bisa menegakkan aturan-aturan Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya, pasangan suami istri ini, fi maftadat bihi, dalam harta iwat kompensasi yang di atau tebusan yang diberikan oleh pihak istri kepada suami. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya Thabit bin Qais, yang merupakan wanita yang pertama dalam sejarah Islam minta cerai dan khulu' dengan suaminya. Apakah engkau mau kembalikan maharnya dulu? Yang maharnya adalah satu kebun kurma. Dia mengatakan iya. Faraddat alihi, maka kebun kurma tersebut dikembalikan kepada Thabit. Namun meskipun boleh total akumulasi pemberian suami atau lebih banyak atau lebih sedikit, namun lakin laisa min makarimil akhlak akhda aktsara mimma dafa'ahu laha. Dan di antara akhlak mulia atau dianjurkan agar suami tidak mengambil dan meminta lebih dari akumulasi yang pernah diberikan kepada istrinya. Kemudian selanjutnya dibahas oleh Syaikh Ibnu Sa'di tentang parameter suami yang sah menjatuhkan khulu. Maka parameternya adalah mimman yasihu talaquhu, suami yang sah jika menjatuhkan talak, yaitu laki-laki yang sudah baligh, bukan anak kecil, berakal, bukan gila. Maka suami semacam ini boleh menceraikan istrinya dengan talak yang ini tanpa ada kompensasi yang diterima dari istri kepada suami. Maka ya, jika tanpa iwat saja diterima, apalagi dengan iwat, maka lebih diterima. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan khulu' jenis yang kedua. Ya, khulu' jenis yang kedua. Al-khulu' al-muharramu. Ya, khulu' jenis yang kedua adalah khulu' yang hukumnya haram. Definisinya, kata Sa'di di Manhajus Salikin, fa'in kana li ghairi khaufin. Jika khulu' itu terjadi bukan karena ketakutan, ala yukima hududallahi, ini tidak mampu menegakkan aturan Allah, faqad warada fil hadithi, maka terdapat dalam hadis, man sa'alat zawjaha talaqa, ya, istri yang meminta talak kepada suaminya, baik meminta talak itu murni minta talak, atau minta talak plus siap membayar iwat, membayar kompensasi, alias khulu, min ghairi ba'sin, tanpa alasan, ya, tengkar sedikit sudah ngomong, ya, biarkan aku pulang ke rumah orang tuaku, sudah langsung ngomong kita berpisah saja, sudah ngomong saya kembali saja ke rumah orang tua, ya, padahal hanya tengkar biasa, ya, ada gesekan biasa lah di dunia rumah tangga, nah, sudah langsung minta cerai. Maka tidak bisa menjaga lisan. Haram atasnya bau surga. Maka hadis ini menunjukkan bahaya lisan. Hadis ini berkenaan dengan ucapan lisan seorang istri. Ceraikan aku, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Maka di antara tanda dan indikator istri yang baik adalah istri yang mampu mengendalikan lisannya sehingga tidak berkata-kata tanpa kontrol. Ya, di antaranya dia hindari dosa lisan, minta cerai. Ya, maka haram atasnya bau surga. Di sini ya, diatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Di hadis yang lain, riwayat Tirmidzi dari Sauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mukhtali'at, wanita yang minta khulu, hunnal munafiqat, adalah wanita munafik. Kemudian alasan yang lain, bahasanya jika tanpa alasan hukumnya haram, adalah mafhum kebalikan yang bisa disimpulkan dari firman Allah Ta'ala, ya, yang tadi telah kita baca, fa'in khiftum ala yukima hududallahi, jika kalian khawatir tidak bisa menegakkan aturan Allah, maka tidak ada dosa dalam tebusan yang diberikan oleh pihak perempuan. Artinya, jika tidak ada kekhawatiran dalam kecerobohan dalam menunaikan hak suami, maka ada dosa atas istri gara-gara minta khulu. Kemudian satu hal yang patut untuk disadari, bahasanya khulu itu statusnya disebut dalam istilah fikih dengan sebutan bainunah surro, pisah kecil. Bisa, maka bainuna atau perpisahan itu ada dua macam. Perpisahan besar, kemudian ada perpisahan kecil. Perpisahan kecil itu kalau mau direkatkan kembali, kata orang Jawa, kalau mau balen itu harus dengan akad nikah baru. Akad nikah baru, mahar baru, ya, walimah baru. Itu perpisahan yang dampak hukumnya adalah kalau mau kembali, mau direkatkan kembali, harus ada akad nikah baru, namanya bainunah surro. Namanya bainunah surro, perpisahan kecil. Karena ada perpisahan besar, yaitu syarat ya, kalau mau kembali, mau merekat kembali, mau menyatu kembali, boleh. Namun setelah si istri ini nikah dengan lelaki yang lain, sudah kumpul, kemudian ternyata rumah tangganya juga tidak bisa dipertahankan, akhirnya dicerai, sehingga bisa balik lagi kepada suami yang dahulu. Ya, maka pisah besar atau bainunah kubro itu kalau talak tiga. Ya, sedangkan bainunah surro, pisah kecil, diantaranya yang pertama adalah khulu. Ya, maka di masa tunggu, wanita yang dikhulu tidak bisa dirujuk. Kenapa? Karena dia bainunah surro, perpisahan kecil. Terus solusinya gimana? Tunggu sampai masa itu selesai, dan nanti akan nikah ulang. Kemudian yang kedua, bainunah kecil yang kedua adalah manakala seorang istri mendapatkan talak dari suaminya, dan itu talak satu atau talak yang kedua. Namun, selama masa iddah tidak dirujuk. Sehingga masa iddah selesai, ya, masa iddah selesai, tidak dirujuk. Maka terjadilah perpisahan kecil. Yang ini ya sudah tidak lagi bisa direkatkan kembali dengan semata-mata kata-kata saya rujuk dirimu. Namun harus ada akad nikah baru dengan wali, mahar baru, dan seterusnya. Ya, maka status khulu adalah bainunah kecil, mengingat firman Allah Ta'ala tidak ada atas keduanya dosa dalam tebusan yang diberikan oleh pihak perempuan. Maka kompensasi dalam khulu itu disebut fidyah tebusan. Ya, maka dia seperti tebusan untuk menebus tawanan. Dengan membayar tebusan, maka orang yang tertawan bebas dari tawanan dan dia memiliki kemerdekaan. Seandainya khulu itu roja'i, masih bisa dirujuk di masa iddah, maka berarti istri ini tidak bisa menebus dirinya dari suaminya dengan harta yang telah dia berikan, karena dia tetap dalam kontrol suaminya. Padahal khulu disyariatkan untuk menghilangkan madarat dari pihak perempuan. Dan khulu itu adalah pasangan dari talak yang ada di tangan laki-laki. Maka seandainya dalam khulu itu suami masih bisa merujuk di masa tunggu atau masa iddah, maka berarti wanita tidak bisa mendapatkan manfaat dengan khulu, karena madarat tetap melekat pada dirinya. Kemudian satu hal yang patut untuk diperhatikan, ulama berselisih pendapat tentang status khulu. Apakah khulu itu mengurangi mengurangi jatah talak. Jatah talak seorang suami sampai tiga. Habis tiga sudah terjadi pisah yang besar. Nah, apakah khulu itu statusnya talak sehingga nanti ngurangi jatah talak yang dimiliki oleh suami ataukah tidak? Maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, Ibn Abbas ditanya tentang masalah khulu. Fa inna amata tatliqihim alfida, di daerah kami mayoritas perceraian itu dengan tebusan yang diberikan oleh pihak istri pada suaminya. Maka Ibn Abbas mengatakan laisat biwahidatin, di sini khulu itu tidak termasuk satu hitungan dalam laisat biwahidatin, tidak termasuk dalam hitungan. Wa kana yujizuhu, dan yufariqu bihi, dan adalah Ibn Abbas membolehkannya, dan dengannya Ibn Abbas memisahkan. Kalau Ibn Abbas mengatakan wa kana yaqulu innama huwa alfida'u, yang namanya khulu itu tebusan, akan tapi banyak orang yang akhta'a atau ismau, salah menamainya. Ya, maka Ibnu Abbas berpendapat atau diantara ulama yang berpendapat bahasanya khulu itu tidak mengurangi jatah talak. Ya, demikian materi pengantar dan kesempatan malam hari ini. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sobat muslim, para pendengar setia radio muslim dimanapun sobat muslim berada, alhamdulillah baru saja kita bersama-sama menyimak materi yang disampaikan oleh Ustaz Aris Munandar fidhallahu ta'ala pada kesempatan malam hari ini. Dan kembali wira himbau dan mengingatkan kepada sobat muslim semua, jika sobat muslim memiliki pertanyaan terkait pembahasan malam hari ini, sobat muslim bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823 2727 5333. Baik, kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Telah masuk beberapa pertanyaan pada kesempatan malam hari ini, dan kita akan mulai bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim diberikan keberkahan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Izin bertanya, Ustaz. Saya seorang akhwat. Qadarullah, saya baru kenal sunnah awal semester 4. Sekarang saya semester 5 di salah satu kampus kedinasan, yang mana setelah lulus saya harus mengabdi selama 10 tahun atau jika ingin berhenti sebelum selesai kontrak, membayar denda dengan nominal yang lumayan. Saya bingung, Ustaz. Saya pernah bilang ke keluarga waktu semester 4 kemarin untuk keluar kampus, tapi qadarullah keluarga nggak mengizinkan dengan alasan mau pindah kampus pun, ujungnya juga cari kerja, begitu. Namun hati saya masih belum mau menerima keputusan keluarga saya, Ustaz. Saya masih sering kepikiran untuk berhenti. Alasan saya karena saya takut tidak bisa menjadi ibu yang bisa membimbing anak saya nantinya, karena saya harus bekerja dengan jam kantor yang pasti juga akan sangat menyibukkan. Saya mohon nasihat dan saran dari Ustaz, dan bagaimana saya harus bersikap. Jazakumullahu khairan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, saran yang bisa kami sampaikan kepada penanya, ya tata hati, berdamailah dengan hati dan perasaan, jalani pilihan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah tentukan untuk belajar di tempat tersebut. Ya, niatkan untuk memberi manfaat bagi kaum muslimin, dan berkenaan dengan nantinya, ya, dan keinginan untuk berumah tangga nantinya, maka cari pasang kriteria laki-laki yang mau membantu, mau membantu, mengizinkan untuk bekerja, meskipun ya minimal, karena tebusannya sangat banyak, sangat besar, jadi minimal ya selama masa ya wajibnya, dan minta ada perjanjian di pada saat pernikahan atau sebelum pernikahan ada perjanjian untuk diizinkan bekerja, kemudian ada perjanjian untuk bersedia membantu urusan rumah, ya, membantu memong anak-anak dan seterusnya. Ya, dan jika pekerjaannya adalah pekerjaan yang manfaat untuk kaum muslimin, untuk masyarakat luas, maka insya Allah ada nilai akhirat di dalamnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan urusan untuk penanya dan untuk kita semua. Nah. Amin. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya dan nasihatnya. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya. Bolehkah seorang istri meminta suami untuk tidak berpoligami? Selain itu, bolehkah sebelum pernikahan si istri membuat akad agar tidak dipoligami, dan bagaimana hukumnya jika suami melanggar akad tersebut? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, yang bisa dilakukan adalah melakukan perjanjian untuk tidak dipoligami, dan perjanjian ini sah manakala saat akad nikah. Dan bisa ditulis di buku nikah. Nanti biasanya ada pertanyaan dari penghulu, ini ada perjanjian pernikahan ataukah tidak. Bisa ditulis di buku nikah. Atau sebelum akad nikah. Kalau perjanjian itu yang bersifat mengikat. Dan ini pun menurut pendapat yang paling kuat. Artinya ada sebenarnya ada perselisihan pendapat di antara para ulama tentang hukum perjanjian semacam ini. Namun insya Allah pendapat yang lebih kuat di antara ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala, bahwasanya perjanjian semacam ini bersifat mengikat. Bentuknya, dampaknya jika suami melanggar, ya, maka bubarnya pernikahan ataukah tidak itu ada di tangan dan di kewenangan, di otoritas istri. Istri tidak terima karena ada perjanjian, maka dia bisa memecat suaminya sebagai suami. Nah, baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, afwan, mohon doa dan nasihatnya untuk saudari kami dan keluarga. Saudari kami sakit kanker stadium 4 dan sudah sampai otak. Akan tapi komunikasi masih lancar. Saran dari dokter untuk meminta doa orang soleh, mudah-mudahan ada mukjizat kesembuhan. Syukran Ustaz. Ya, nas'alullah bi asma'il husna wa sifatihi al-ulia ayashfiyaha syifa'an taman kamilan. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang mulia, dengan namanya yang terindah dan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan yang sempurna untuk saudara dari atau saudari dari penanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dari segala macam penyakit yang diderita oleh semua pendengar yang mendengarkan kajian ini. Demikian juga untuk kita semua. Nah. Amin, amin. Baik, syukur Ustaz atas doanya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Bukankah Allah itu tidak akan zalim kepada hambanya sedikitpun? Bagaimana jika ada orang miskin yang ditimpa sakit sehingga orang miskin tersebut merasa Allah ini zalim kepadanya? Mohon penjelasannya Ustaz. Allah Subhanahu wa taala tidak akan zalim kepada hambanya dalam bentuk ada amal soleh, ada pahala yang dilakukan oleh seseorang kemudian Allah hilangkan. Atau dia tidak punya dosa namun dicatat punya dosa tertentu. Adapun itu yang dimaksud dengan Allah tidak zalim dengan hambanya. Adapun musibah, penderitaan hidup, kesulitan hidup, maka ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan inilah hukum kauni Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman meyakini bahasanya ada hikmah dalam hukum syar'i Allah dan hukum kauni Allah Subhanahu wa taala. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala ada terdapat di dalamnya hikmah yang luar biasa karena Allah adalah Al-Hakim. Dia adalah zat yang tidaklah melakukan satu perbuatan dan tindakan kecuali ada hikmah di balik semua tindakan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbuatan Allah adalah menetapkan si A ini sakit, si A ini miskin, jatuh pailit, jatuh miskin dan yang lainnya. Dan ketika seorang itu timbul dalam hati seseorang itu perasaan dan was-was sepertinya Allah zalim kepada saya, maka singkirkan was-was tersebut dan masukkan ke dalam hati kesadaran bahasanya saya masih diberi mata yang sehat, kaki yang sehat, tangan yang sehat, masih bisa tidur nyenyak dan seterusnya. Dan itu nikmat yang besar nilainya. Coba mata satu yang sehat ini dihilangkan, berapa nilainya? Mau bolehkah dijual dan dibeli dengan harga 1 miliar? Anggap saja nilainya 1 miliar. Mata yang kedua, nilainya berapa? 1 miliar. Ya, kaki normal, kaki satu normal. Berapa nilainya? 5 miliar. Kalau begitu kan kita kaya sekali. Kenapa dianggap Kenapa disimpulkan Allah zalim, Allah tidak ngasih nikmat yang benar? Manusia dalam hal ini meremehkan dan meniadakan dan menganggap tidak ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah benar seseorang yang ditimpa suatu penyakit itu menghapus dosa-dosa yang telah ia lakukan? Jazakallahu khairan. Iya, musibah, semisal penyakit, capek, letih, itu menghapus dosa. Bahkan jika direspon dengan sabar, di samping menghapus dosa, meninggikan derajat. Nah, baik, syukur Ustaz. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah sebelum pernikahan perlu dibicarakan tentang pengelolaan keuangan suami istri bila sama-sama bekerja? Apakah suami atau istri harus mengetahui semua penghasilan pasangannya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Apakah harus mengetahui penghasilan pasangan? Banyak tidak harus. Manakah yang terbaik dilakukan, tahu ataukah tidak? Ya, berdasarkan hasil komunikasi. Ya, perlukah ada pembicaraan? Jawabannya perlu. Ya, perlu bikin kesepakatan. Ya, karena tentu dengan istri ini bekerja, sebagian waktu untuk rumah itu berkurang. Maka suami bisa mengadakan yang namanya sunduk usroh. Jadi kas keluarga, nanti kas keluarga itu ya, seutuhnya dari gaji, dari penghasilan utama suami ditambah sekian persen penghasilan istri atau nominal sekian dari penghasilan istri. Bisa dibuat kesepakatan demikian. Maka istri diminta bantu bantu kebutuhan rumah tangga sebagai kompensasi karena sebagian waktunya yang harusnya untuk rumah itu untuk kerja. Maka sehingga perlu pembantu, perlu ini, perlu beli mesin ini dan itu supaya supaya beres keadaan rumah. Maka untuk kebutuhan ini semua istri dimintai bisa dibuatlah kesepakatan, istri akan bantu berapa persen dari gajinya. Ya, ada sunduk usroh, kas rumah tangga. Ya, misalnya 50% dari penghasilan istri. Ya, buat kesepakatan semacam itu. Nah, nanti 50% sisanya memang hak istri. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan izin bertanya Ustaz. Bagaimana hukum seorang lelaki yang sudah beristri, kemudian ia melakukan afwan onani dikarenakan istrinya menolak berhubungan karena beralasan capek? Mohon penjelasannya Ustaz. Saya sarankan kepada istri ketika kondisi sangat capek, dalam keadaan suami sangat berhasrat, maka sikap yang tepat bukan menolak untuk kemudian dikumpuli, namun sikap yang tepat adalah membantu suami untuk bisa menyalurkan hasratnya dengan mengonani suami. Karena onani dengan tangan istri itu satu hal yang diperbolehkan. Bahkan boleh dengan sepakat ulama. Kalau nanti suaminya kemudian menganani dirinya sendiri, maka suami berdosa. Maka bantulah suami untuk tidak berdosa dengan membantunya untuk menyalurkan hasratnya. Nah. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Baik sahabat muslim, para pendengar setia radio muslim, dimanapun sahabat muslim berada, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di sesi tanya jawab dari kajian konsultasi seputar hukum keluarga bersama Ustaz Aris Munandar Fidahullahu Ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini beliau telah menyampaikan materi pembuka yaitu berupa bab khulu, Dan kembali Wira himbau kepada muslim semua yang ingin mengirimkan pertanyaan seputar pembahasan pada kesempatan malam hari ini, sebagai muslim bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Insyaallah pertanyaan yang sebagai muslim kirimkan akan Wira sampaikan kepada Ustaz dan Ustaz Aris Munandar. Baik, kita akan lanjutkan untuk membaca pertanyaan lain yang telah masuk ke Radio Muslim Yogyakarta. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tolong diulangi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz, izin bertanya. Saya ada rencana ingin naikkan ibu saya haji, tapi haji plus di sini Ustaz. Kalau haji biasa kan lama nunggunya. Kalau haji plus juga lebih mahal, dan kalau berdua jadinya juga lebih mahal. Nah, saya dengar katanya umroh bulan Ramadan itu sama dengan naik haji. Apa benar demikian Ustaz? Afwan, ini pertanyaan di luar tema. Jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i." Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti berhaji bersama Nabi, ya, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimanakah cara menasihati seorang kakak yang sudah lalai atau terlena karena pengaruh musik? Saya sudah sering menasihati beliau, akan tetapi ia hanya menjawab iya-iya saja dan tetap mengulangi hal yang sama. Dan perkataan saya sering tidak didengar, karena kebetulan juga saya anak terakhir di keluarga Ustaz. Jazakallahu khairan. Mohon nasihatnya Ustaz. Yang pertama adalah doakan, berdoa minta kepada Allah, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan pintu hidayah untuk kakak. Kemudian yang kedua, cobalah cari argumen selain dari Quran dan Sunnah tentang bahaya hal yang dinasihatkan. Ya, maka misalnya sampaikan, misalnya orang itu kenapa melakukan hal tersebut, menikmatinya, karena saya bahagia dengannya. Maka sampaikan data-data tentang para pemusik yang mati bunuh diri, mati putus asa, dan seterusnya. Tak, itu tidak bikin bahagia. Ya, sampaikan data-data ini. Ya, ajak ini sebagai bahan diskusi. Nah, satu hal yang tidak tepat untuk orang yang lalai membawakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, biasanya ya akan dianggap angin lalu. Yang lebih mungkin terasa adalah argumentasi akal, argumentasi kemudian data-data yang valid tentang keburukan hal yang menjadi sebab dan sumber kelalaian. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Amin. Afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana hukum nazar melalui live di internet karena situasi pandemi sekarang ini, apabila calon pasangan berada di lain kota? Jazakumullahu khairan. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, kalau hal ini dilakukan dengan di bawah pengawasan wali, insya Allah tidak mengapa. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, izin bertanya Ustaz, apakah memotivasi diri kita dengan kata-kata kasar itu dibolehkan? Misalnya, ayo bangkit, dasar payah, kamu itu lemah, jangan lembek. Mohon penjelasannya Ustaz. Di antara hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang itu menjelek-jelekkan dirinya. Nabi melarang kita mengatakan khubuzat nafsi, diriku jelek, diriku brengsek, aku ini orang yang ya, apalagi misalnya orang yang terkutuk atau ini orang yang begini dan begitu. Satu hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kita ingkari bahwasanya diri itu mengajak pada kejelekan, namun memfonisnya dengan fonis-fonis yang buruk. Satu hal yang dilarang oleh Nabi kita Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka silakan buat kalimat-kalimat motivasi, harus semangat, harus sungguh-sungguh, namun jangan ditambahkan dengan kalimat-kalimat semacam itu. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan keberkahan atas ilmu dan umur antum ya Ustaz. Amin. Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum meninggalkan istri di rumah dan suami bekerja di tempat yang jauh? Istri juga membantu bekerja karena suami belum baik dalam memberi nafkah. Karena suami ini kebetulan bekerja di luar kota. Jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, jika disepakati dan saling riba, maka tidak mengapa. Nah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya. Afan Ustaz izin bertanya. Bagaimana saya menyikapi dalam agama saya sudah bercerai dalam pengadilan. Tulangi, tolong tulangi. Baik, saya sudah bercerai di pengadilan sudah 1 tahun. Karena dia selama 1 tahun ini tidak pernah kirim uang. Akan tetapi suami minta balik lagi atau rujuk. Tapi dia sebelum kita berpisah, saya bahkan sudah memberi dia kesempatan sampai 3 kali. Suami sebelum berpisah sering melakukan KDRT, selingkuh, tidak perhatian dengan keluarga, ekonomi pun kurang. Dan suami juga pernah menghina keluarga saya, Ustaz. Tapi sifat dia itu seperti itu terus, sampai dia yang terakhir minta balik lagi sampai ke 4 kali ini, Ustaz. Sikap saya harus bagaimana ya, Pak Ustaz? Katanya dia mau berubah dan berjanji akan berubah. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, yang pertama, penggunaan istilah mau rujuk itu tidak benar. Rujuk itu istilah dalam agama kita. Di bab pernikahan, rujuk itu hanya bisa dilakukan selama masa iddah belum berakhir. Tapi jika masa iddah yang kurang lebih itu 3 bulan, setelah ya, jatuhnya talak, ya, maka setelah masa iddah berakhir tidak ada rujuk. Jika maka nanti kemudian dilihat untuk kemudian kasus yang lebih untuk spesifik kasus yang ditanyakan, maka nanti dilihat secara agama sebenarnya sudah pernah di lisan suami menjatuhkan talak ataukah belum. Jika sudah bahkan lebih dari 3, maka haram kembali hukumnya, haram hukumnya kembali menyatu. Dan jika masa iddah telah selesai, maka cara untuk menyatu dalam keadaan dengan syarat talak itu belum sampai talak yang ketiga, ya, syaratnya kalau mau kembali menyatu adalah dengan akad nikah baru, mahar baru. Maka seandainya karena tidak dijelaskan berapa talak yang telah terjadi dari sisi agama, maka jika berkenaan dengan masalah pertimbangan janji dia mau berubah, itu tolong dimusyawarahkan dengan pihak keluarga, terutama wali, karena nanti walilah yang akan menikahkan manakah yang terbaik dalam masalah ini. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, pertanyaan di luar tema. Ustaz, bagaimana hukumnya jika suami membeli kendaraan dengan hasil riba? Sedangkan riba hukumnya haram. Apakah jika anak ikut memakai kendaraan tersebut, maka anak ikut berdosa? Mohon penjelasannya Ustaz. Sebelumnya perlu diluruskan antara kalimat atau ungkapan hasil riba sama kredit atau pinjam duit dengan sistem riba. Ini beda. Dan nanti beda dampak hukumnya. Yang pertama hasil riba. Hasil riba itu gambaran ilustrasi kasarnya. Nih, suami itu kerjaannya rentenir. Ngutangi orang. 10 juta pulang 12 juta. 10 juta pulang 12 juta dan seterusnya. Gambar, anggap aja demikian. Nah kemudian 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta tambahan itu dikumpulkan. Nah, terkumpul, anggap saja 200 juta dan dipakai untuk beli mobil baru. Nah ini namanya beli mobil baru dengan hasil riba. Nah, maka mobil ini ketika duit hasil riba tadi jadi mobil, maka mobilnya jadi mobil riba. Dan mobil riba ini adalah satu hal yang haram dimanfaatkan, dipakai oleh si suami. Dan orang yang tahu bahasanya satu benda ini adalah murni ainur riba, ya, maka orang yang tahu istri dan yang lainnya pada dasarnya hukumnya dia tidak boleh memanfaatkannya. Kemudian yang kedua, lain hanya dengan beli mobil dengan dari uang hasil utangan dengan sistem riba. Artinya pinjam duit bank misalnya 150 juta. Nah, 150 juta dipakai untuk beli mobil baru. Seharga kurang lebih itu 150 juta. Kemudian nanti suami atau kemudian suami ngangsur tiap bulan utangnya ke bank ribawi tersebut. Nah, kalau ini, maka duit 150 juta itu bukan riba. Bukan riba. Ribanya nanti ya, adalah manakala setiap bulan suami ini nyicil dan ngangsur. Anggap saja misalnya ngangsurnya 5 juta per bulan dengan rincian 4 juta itu ngangsur pokok, kemudian 1 juta ngangsur bunga. Ya, maka yang jadi riba itu adalah 1 jutanya. 1 juta setiap bulan. Ya, itu ribanya. Ya, sedangkan mobil uang 150 juta yang didapatkan ini bukan riba. Ini utang. Sehingga mobil yang terbeli dengan uang tersebut tidak berstatus mobil riba dan mobil yang haram. Ya, sehingga boleh-boleh saja istri untuk ikut memanfaatkannya. Ya, namun utang dengan sistem riba, artinya nasabah riba adalah satu hal yang haram, perbuatan dosa besar dan perbuatan yang terlaknat. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim, afwan Ustaz izin bertanya. Bagaimana hukumnya jika suami istri video call dengan cara bermesraan, afwan sampai memperlihatkan kemaluan? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, nanti kemudian yang terjadi dari hal yang ditanyakan adalah onani. Dan onaninya dengan bisa dipastikan dengan tangan sendiri. Dan ini hukumnya haram. Ya, onani yang diperbolehkan onani dengan tangan atau dengan tubuh pasangan. Suami diunani oleh istrinya dan sebaliknya. Nah. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya dan mungkin ini pertanyaan terakhir kita pada malam hari ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi Ustaz dimanapun Ustaz berada. Amin. Ustaz, jika mertua atau bapak dari suami masih suka ikut campur dan mengatur perihal rumah tangga anaknya, bagaimana sebaiknya menyikapinya ya Ustaz? Saya merasa terbebani sekali dan terkadang suka terpancing untuk marah kepada suami karena merasa tidak mampu lepas dari bayangan bapaknya. kenapa beliau bapaknya ini tidak bisa melepas anak laki-lakinya dengan ikhlas bahwa anaknya itu sudah dewasa dan berumah tangga sendiri dan mampu membuat keputusan sendiri. Saya juga merasa suami saya ini dikendalikan terus oleh bapaknya, setiap membuat keputusan harus seizin dan seridho bapaknya. Kalau begini caranya orang tuanya, khususnya bapaknya dalam mengatur anaknya, saya merasa sangat terbebani. Mohon nasihatnya Ustaz. Mohon nasihatnya juga untuk saya dan untuk suami, dan bagaimana seharusnya suami bersikap menghadapi orang tuanya yang ingin mengendalikan hidup anaknya terus, agar mudah dipahami oleh semua pihak. Mohon nasihatnya Ustaz. Kasus yang disampaikan umumnya terjadi manakala anak ini numpang hidup di rumah orang tuanya. Dan perlu diketahui secara hukum agama, di antara hak istri adalah istri diberi tempat tinggal yang independen, yang tidak ada di sana, di tempat tinggal tersebut, satupun keluarga suami. Ya, maka solusinya secara hukum agama adalah minta, ya, istri bisa nuntut dan minta hak istri. Saya punya hak demikian, tolong berikan hak saya. Insyaallah itu bisa jadi solusi. Solusinya mana? Namun kalau masih numpang, orang bilang PMI Pondok Mertua Indah, namun ternyata enggak jadi indah. Maka kalau masih PMI, ya Pondok Mertua Indah, ya sering-seringnya ada kasus semacam ini. Solusinya adalah tunaikan hak istri, berikan padanya rumah yang mandiri, rumah yang independen, ya tidak harus rumah milik sendiri, bisa jadi ngontrak, ya, ngontrak nggak harus kemudian mewah-mewah, yang penting ya, seorang suami bisa belajar jadi pemimpin di keluarga kecilnya. Ya demikian kurang lebih yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan jadi ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita di kelas virtual ini sebagai amal saleh dan amal ibadah yang mempertimbangkan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari kita telah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Demikian sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 77553311193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menyebarkan sunnah.